Yeah, kalau lo punya mimpi, gak usah lo dengar orang yang nyinyirin, lanjut aja. Semua apa yang lo yakin bakal jadi keinginan dan mimpi lo. Positive thinking, keep survive on it. Semua yang lo mau, Tuhan Maha memampukanmu. Tenang, tetap ngaji, tetap ngaji, gak lupa diri. Meski godaan datang silih berganti, terus usaha, terus berkarya. Jika jatuh cepatlah lo bangkit segera. Karena orang gak peduli kamu, jika jatuh hanya lihat batu. Sendiri, sendiri, kekuatan dari diri dan ridho dari Ilahi. Yakin dibikin nasi, dibikin nasi, gak usah peduli yang berisi. Terus berkarya, sampai yang ingin habis kata. Bahkan terus menerus semangat muda, meski jatuh dan bangun bangkit segera. Kejar mimpimu sampai ke ujung dunia. Semangat, semangat, semangat. Urus inventi, akun lampe tura, gak akan pernah ada gunanya. Ngaji, ngaji. Jaga lidahmu, gaul boleh aja, taat yang utama. Salat jangan lupa, pas waktu. Ngaji jangan apa, selalu. Kelakan kau akan terbang, secepat kilat menyambar. Ya, tak usah berharap pada manusia, hanya pada Allah semua. Dibikin nasi, dibikin nasi, gak usah peduli yang berisi. Terus berkarya, terus berkarya. Aja semua yang kau suka yang berarti.